Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan yang berbarokah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amal saleh. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Nubdzah fil Aqidah al-Islamiyah. Dan kita sudah membaca beberapa permasalahan terkait dengan beriman kepada hari akhir. Yang terakhir kita bahas yaitu terkait bahwasanya beriman kepada hari akhir itu memiliki buah yang agung. Kemudian hal ini sudah kita sebutkan beberapa halnya, dan paling terakhir yang kita bahas yaitu bahwasanya orang-orang kafir mereka mengingkari kebangkitan setelah kematian. Dan di sini mu'allif rahimahullah ta'ala memberikan bantahan terhadap mereka. Di antaranya adalah bantahan secara hissi, yakni bantahan dengan sesuatu yang dilihat oleh panca indera kita atau dirasakan oleh panca indera kita, dilihat, kita saksikan atau kita rasakan. Kemudian beliau memberikan beberapa contoh. Contoh yang pertama adalah kisah kaum Nabi Musa. Ya. Yang mereka mengatakan, aku tidak akan beriman kepadamu hatta narallaha jahrah, sampai kami melihat Allah secara jelas nampak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan mereka, mencabut nyawa mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala summa ba'atnakum, kemudian kami membangkitkan kalian kembali. Min ba'di mautikum, setelah apa? Kalian mati. Ketika mereka mengucapkan itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan mereka, kemudian menghidupkan kembali. Begitu pula kisah seorang yang terbunuh pada zaman Bani Israel. Kemudian Allah Subhanahu yang terbunuh dan tidak diketahui siapa pembunuhnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih sapi tertentu, ya, sapi tertentu, kemudian bagian dari tubuh sapi tersebut dipukulkan ke kuburan tersebut, kemudian bangkitlah orang yang dibunuh tersebut dan mengatakan siapa yang membunuhnya. Kemudian beliau membawakan contoh yang lainnya. Qala rahimallahu ta'ala al-mithalu thalis, permisalan yang ketiga. Fi qissatil qawm alladhi kharaju min diyarihim. Kisah satu kaum yang mereka ini keluar dari apa dari kotanya, dari desanya, firaran minal maut, yang mereka ini lari dari kematian, wahum uluf, dan jumlah mereka itu ribuan. Fa amatahumullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan mereka. Tsumma ahyahum, kemudian menghidupkan kembali mereka. Wa fi dzalika yaqulullah taala, dan pada kisah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Tidakkah engkau memperhatikan kepada orang-orang yang keluar dari negeri mereka sementara mereka ribuan orang, hadaral maut, karena takut kematian. Faqala lahumullah, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, mutu, matilah kalian. Maka mereka mati. Tsumma ahyahum, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka kembali. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keutamaan kepada manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Di dalam ayat ini sangat jelas sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali manusia yang ribuan tersebut setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa mereka. Dan tentunya hal ini bagi Allah Subhanahu wa taala sangatlah mudah. Qala rahimallahu taala al-mitsalur rabi', contoh yang keempat. Fi qissati alladhi marra ala qaryatin mayyitatin. Yang keempat adalah kisah orang yang melewati satu negeri yang mati, desa yang sudah mati. Fastab'ada ay yuhyi Allah taala, maka orang tersebut menganggap jauh sekali kalau Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya lagi. Fa'amatahu Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, mematikan dia. Mi'ata sanah, 100 tahun. Ya. Allah matikan 100 tahun. Tsumma ahyahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya kembali setelah 100 tahun. Wa fi dzalika yaqulullah taala, dan pada kisah tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, aw kalladzi marra ala qaryatin, atau seperti orang yang melewati satu desa, wa ya khawiyatun ala urusiha, yang negeri tersebut khawiyah, hancur dengan atap-atapnya, ya, hancur lebur. Allah dia mengatakan, anna yuhyi hadihillahu ba'da mautiha, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menghidupkan negeri tersebut setelah kematiannya, setelah negeri tersebut luluh lantah hancur. Fa'amatahu Allah mi'ata 'am, kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan dia 100 tahun. Tsumma ba'atsah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dia kembali, membangkitkan dia kembali. Qala Allah Subhanahu wa taala berkata, kam labista, berapa engkau tinggal, maksudnya berapa lama engkau mati. Qala labistu yawman aw ba'da yawm, aku tinggal atau aku mati satu hari atau setengah hari. Qala bal labista mi'ata 'am, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahkan engkau mati mi'ata'am 100 tahun. Fadzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Tetapi lihatlah ke makananmu dan minumanmu, lam yatasanna, tidak berubah. Ya, anehnya makanan dan minuman tidak berubah. Tetapi wanzur ila himarika. Tapi lihatlah dan lihatlah kepada himarmu. Wa linaj'alaka ayatan linnas. Dan kami menjadikan engkau sebagai tanda untuk manusia. Maksudnya lihatlah himarnya yang sudah tinggal tulang belulang. Ya. Tulang belulang yang sudah hancur. Bayangkan 100 tahun. Ya. 100 tahun. Wanzur ilal izami. Perhatikanlah pada tulangnya. Kaifa nunsizuha, bagaimana kami menyusunnya kembali. Summa naksuha lahma, kemudian kami bungkus tulangnya itu dengan daging. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk memperhatikan apa himar dia yang sudah menjadi tulang belulang yang sudah hancur tinggal beberapa saja. Kemudian dia menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya kembali. Allah susun kembali tulang-tulangnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala balut dengan daging dan seterusnya. Sehingga menjadi apa? Hidup kembali. Falamma tabayyana lahu, maka ketika jelas baginya, maksudnya apa yang telah dia saksikan? Qala, dia mengatakan, a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Aku tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa terhadap segala sesuatu. Tentunya kisah ini adalah kisah yang nyata. Karena wajib bagi setiap muslim untuk percaya terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran. Qala rahimahullah ta'ala al-mithalul khamis. Contoh yang kelima. Fi qissati Ibrahim al-Khalil. Yaitu kisahnya Nabi Ibrahim al-Khalil, kekasih Allah. Hina sa'ala Allah ta'ala ay yuriyahu kaifa yuhyil mauta. Ketika Nabi Ibrahim ini meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya memperlihatkan kepadanya bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan yang mati. Fa'amara Allah ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan ayyazbaha arba'ata minat-tayr, untuk memotong 4 burung. Wa yufarriquhunna ajza'an 'alal jibal. Kemudian memisahkan pecahan potongan-potongannya, ya, jadi sudah disembelih dipotong-potong, ya. Kemudian dipecah di gunung-gunung, ya. Dicampur di gunung ini, dicampur di gunung sana, dicampur. Allati haulahu, yang berada di sekitarnya. Tsumma yunadihin, kemudian diperintahkan untuk apa? Menyerunya. Memanggil burung tersebut. Apa ini? Fatal ta'amma al-ajza'u ba'duha ila ba'd. maka apa? Potongan-potongan tersebut itu menyatu satu dengan yang lainnya, ya, tidak tertukar. Padahal sudah dicampur-campur potongan tersebut dan dilempar di gunung-gunung sekitarnya. Kemudian ketika dipanggil, daging-daging yang sudah bercampur tersebut menyusun kembali. Wa yatina ila Ibrahim sa'ya, dan kemudian datang kepada Nabi Ibrahim dengan apa? Dengan sa'ya, dengan berusaha, artinya dengan terbang menghadap kepada Nabi Ibrahim. Wa fi dzalika yaqulu Allah ta'ala, dan tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika berkata Nabi Ibrahim, wahai Rabbku, tunjukkan kepadaku, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min, Allah berkata, awalam tu'min, apakah engkau tidak beriman? Artinya tidak beriman terhadap kekuasaan Allah. Qala bala, Nabi Ibrahim berkata, bala, tentu aku beriman. Walakin liyadma'inna qalbi, akan tetapi aku meminta seperti ini supaya hatiku lebih tenang. Supaya hatiku lebih tenang. Qala Allah Subhanahu wa taala berkata, fakhud arba'atan minat tayr. Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, fakhud ambila arba'atan minat tayr. Empat burung. Fasurhunna ilaik. Tsumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian dipotong-potonglah. Kemudian jadikan potongan-potongan tersebut itu berada di gunung-gunung. Tsumma ad'uhunna yatinaka sa'ya. Kemudian dia datang atau burung-burung tersebut datang kepadamu dengan terbang. Wa'lam annallaha azizun hakim, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa dan Maha bijaksana. Fa hadhihi amsalatun hissiyatun waqi'atun. Maka ini contoh-contoh yang hissi, waqi'atun, terjadi. Ya, benar-benar nyata terjadi. Hissiyah ini maksudnya bisa terdengar dan bisa dilihat. Kenyataan. Tadullu ala imkani ihya'il mauta. Yang menunjukkan bahwasanya sangat memungkinkan kehidupan orang yang sudah mati atau dihidupkannya orang yang sudah mati. Waqad sabaqat al-isharatu ila ma ja'alahu Allah ta'ala min ayati Isa ibn Maryam fi ihya'il mauta wa ikhrajihim min kubur bi'idnillahi ta'ala. Telah lalu isyarah, maksudnya beberapa penjelasan sebelumnya, yaitu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ayat mukjizat kepada Nabi Isa yang dia ini mampu menghidupkan yang mati, bahkan membangkitkan yang berada di dalam kubur, yang tentunya hal itu biiznillahi taala, dengan izin Allah taala. Yang semua itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa menghidupkan kembali yang sudah mati. Wa amma dalalatul aqli fa min wajhaini, maka adapun dalil akal, maka ini bisa dilihat dari dua sisi. Ahaduhuma, salah satunya, annallaha ta'ala fatirus samawati wal ardh. Bahwasanya Allah Ta'ala adalah pencipta langit dan bumi. Wa ma fihima, dan apa yang ada di antara keduanya. Atau apa yang ada di dalam keduanya. khalaqahuma ibtida'an. Allah Subhanahu wa taala menciptakan keduanya ibtida'an, yaitu di awal, ya. Wal qadiru ala ibtida'il khalq, dan zat yang berkuasa menciptakan awal pada makhluk, ya, menciptakan makhluk di awal. Naam. La yu'jizuhu an i'adatihi. Itu tidaklah lemah, ya. Tidaklah lemah untuk mengembalikannya. Ya, tidaklah lemah untuk mengembalikannya. Seorang, ini contohnya ya, seorang misalkan membuat sesuatu, ya, membuat sesuatu, membuat sesuatu diacak-acak lagi, dia bisa. Kenapa? Karena dia awal yang menciptakannya, yang membuatnya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dan dia adalah zat yang memulai penciptaan, tsumma yu'idu, kemudian mengembalikan lagi, wa huwa ahwanu 'alaihi, dan mengembalikan itu lebih ringan bagi Allah. Ya. Menciptakan dengan mencontoh, mana yang lebih mudah, mana yang lebih yang lebih mudah mana? Mencontoh, ya. Yang sulit itu menciptakan di awal, ya, menciptakan di awal. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala wa huwa ahwanu alaihi, dan itu lebih ringan bagi Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali menciptakan. Dan untuk mengembalikannya gampang, ya. Kenapa? Karena menciptakannya saja Allah Subhanahu wa taala gampang, ya. Gampang Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya. Kun fayakun, ya. Dengan mengucapkan jadilah maka jadi. Bagi Allah Subhanahu wa taala gampang. Padahal yang sulit itu apa? Menciptakan, ya. Yang sulit itu menciptakan. Kalau niru ya gampang. Nah, yang menciptakan dianggap manusia itu sulit, bagi Allah Subhanahu wa taala mudah. Apalagi apa? Apalagi hanya sekedar mengembalikan, ya. Hanya sekedar mengembalikan yang sudah diciptakan sebelumnya. Wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman, kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami memulai penciptaan, awal penciptaan, nu'idu, kami akan mengembalikan lagi. Wa'dan 'alaina, dan ini merupakan janji dari kami. Janji terhadap kami, maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan menepati. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini, dan nanti akan dikembalikan lagi. Tentunya akan mempertanggungjawabkan segala apa yang dia lakukan. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami akan melakukannya. Yani Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan mengembalikan penciptaannya. Wa qala amiran bir rad 'ala man ankara ihya'il 'idham wa hiya ramim. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membantah kepada orang yang mengingkari dihidupkannya kembali tulang-tulang yang telah hancur. Disebutkan di dalam surah Yasin. Qul, katakanlah. Kan sebelumnya mereka mengatakan man yuhyiha alladhi ansyaha, apa sebelumnya ayat ini lupa. ayat sebelumnya. Mereka mengatakan يحيى الذي أنشأها أول مرة. نعم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. Ya. وضرب لنا. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita perumpamaan. وضرب لنا مثلا. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah perumpamaan, wa nasiya khalqah, yang orang itu melupakan penciptaannya. Ya. Dan mengatakan apa? Qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Dia mengatakan man yuhyi alladhi man yuhyi al-idhama wa hiya ramim. Siapakah yang akan menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah hancur? Ya, romim itu hancur. Tulang yang sudah hancur. Siapa? Kata dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab pertanyaan ini. Qul katakanlah. Yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Zat apa, katakanlah bahwasanya yang menghidupkannya, ya, menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur, alladzi ansha'aha awwala marrah, yaitu zat yang menciptakannya pertama kali. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dia adalah zat yang maha mengetahui terhadap segala penciptaannya. Asani, kemudian sisi yang kedua. Annal arwa takunu maytatan hamidatan. Bahwasanya bumi sebelumnya adalah mayat kosong, ya, tandus. Laisa fiha syajaratun khadra. Tidak ada padanya, di atasnya pohon-pohon yang hijau. Fayanzilu 'alaiha al-matar, kemudian turun ke tanah tersebut, ke bumi tersebut hujan. Fatahtazu khadra'a hayatan, kemudian menghidupkan pohon-pohonan yang hijau. Fiha min kulli zawjin bahij, bahkan di dalamnya atau di atas bumi tersebut, tanah tersebut, setiap apa? Setiap pepohonan, ya. Setiap pepohonan yang bermacam-macam, yang indah dilihat, ya. Yang membuat orang yang memandangnya senang karena banyak buah-buahnya dan seterusnya. Wal qadiru ala ihya'iha, dan zat yang maha kuasa untuk menghidupkan tanah tersebut, tanah tandus tersebut, ba'da mautiha, setelah sebelumnya mati, qadirun ala ihya'il amwat, itu juga maha mampu untuk menghidupkan yang sudah mati, ya. Dari makhluk ini. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, annaka taral arda khashi'atan, engkau melihat bumi tersebut dalam keadaan tandus. Fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Maka tiba-tiba ketika kami turunkan ke tanah tersebut, ke bumi tersebut air, ihtazzat wa rabat, maka tanah tersebut menjadi subur dan bertambah, yakni menumbuhkan beberapa tumbuhan. Innalladzi ahyaha la muhyil mauta. Sesungguhnya zat yang mampu menghidupkannya, sungguh dia adalah zat yang juga mampu menghidupkannya yang mati. Artinya, zat yang menghidupkan tanah yang tandus tersebut, itu juga mampu menghidupkan makhluk yang sudah mati atau manusia yang sudah mati. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya dia zat yang maha kuasa terhadap segala sesuatu. Wa qala ta'ala wa nazzalna minas sama' ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Dan kami turunkan, wanazzalna minas sama'i, dan kami turunkan dari langit ma'an mubarakan, air yang berbarokah. Fa'ambatna bihi, maka kami menumbuhkan dengan air tersebut jannat. Apa? Jannat itu kebun-kebun. Wahabbal hasid. Habbal hasid ini adalah biji-bijian yang bisa dipanen. Ya, hab itu biji, al-hasid ini yang bisa dipanen, biji-bijian yang bisa dipanen seperti gandum, kemudian jagung, ya, padi dan yang semisalnya. Wan-nakhla, dan juga menumbuhkan an-nakhl. An-nakhl itu kurma, ya. Basiqat, yakni yang tinggi-tinggi, laha tal'un nadid, yang memiliki buah-buah yang matang, ya. Rizqan lil ibad, sebagai rizki bagi hambanya. Wa ahyaina bihi ballatan maita, dan kami hidupkan dengan air tersebut, yakni air hujan, ballatan maita, negeri yang mati, yakni tanah yang mati. Kadzalikal khuruj, begitu pula al khuruj, yaitu kebangkitan. Begitu pula kebangkitan. Di dalam dua sisi ini, ya, muallif rahimahullah taala ingin membuktikan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk membangkitkan kembali, ya, untuk membangkitkan kembali makhluk yang sudah mati. Yang pertama yaitu dari sisi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang menciptakan langit dan bumi di awal, maka bagi Allah sangatlah mudah mengembalikannya. Kemudian yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala telah menghidupkan kembali tanah-tanah yang sudah tandus, tumbuh di atasnya tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, dan bahkan berbuah, ya, rindang menjadi kebun. Zat yang bisa menghidupkan tanah yang tandus tersebut juga mampu menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati, sebagaimana Allah menghidupkan kembali tanah-tanah yang tandus. Qala rahimahullah ta'ala wa yalhaqu bil imani bil yaumil akhir, dan disamakan, ya, maksudnya termasuk beriman kepada hari akhir al-imanu bi kulli ma yakunu ba'dal maut, yaitu beriman terhadap segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. Jadi beriman kepada hari akhir itu tidak hanya dia beriman bahwasanya akan ada hari kebangkitan, tidak cukup. Kata beliau, termasuk beriman kepada hari akhir, dia juga harus beriman dengan sesuatu apa yang terjadi nanti di hari akhir, atau dengan sesuatu yang terjadi setelah kematian. Kemudian beliau memberikan contoh, mislu contohnya, fitnatul qabr, fitnah, ujian yang ada di alam kubur. Penyebutan alam kubur ini adalah mimbab al-ghalib. Ya, mimbab al-ghalib. Artinya, penyebutan kubur ini dikarenakan kezalibannya, kebanyakannya seperti itu. Ya, kebanyakan manusia dikubur. Ya, sehingga disebutnya al-qabr. Waila, pada kenyataannya, adakah manusia yang gak dikubur? Hah? Ada. Ya, banyak juga. Ya, banyak. Banyak juga. Ada yang apa, mati dimakan misalkan harimau atau ikan, atau yang tertabrak kereta hancur entah kemana. Ada juga yang dibakar. Ya. Nah, banyak. Banyak. Tetapi penyebutan al-qabr di sini adalah mimbab al-ghalib. Kebanyakan keumuman manusia dikubur. Kenapa ini harus dijelaskan? Karena ketika berbicara tentang fitnatul qabr, ujian yang ada di kubur, tidak dipahami bahwasanya ujian ini hanya terjadi kepada orang yang dikubur saja. Ya, tidak dipahami bahwasanya ini terjadi pada orang yang dikubur saja. Kalau enggak dikubur berarti enggak ada. Kalau dibakar berarti tidak ada. Kalau dimakan harimau berarti tidak ada, karena enggak ada kuburnya. Ya, karena enggak ada kuburnya. Ini keliru, ya, keliru. Artinya penyebutan al-qabr di sini adalah mimbabil ghalib, karena kezalibannya, karena kebanyakan manusia, ya, kebanyakan manusia itu dikubur. Wailah, pada hakikatnya ini disebut dengan alam barzakh, ya. Alam barzakh. Apa itu barzakh itu? Barzakh itu pembatas, ya. Pembatas antara kehidupan dunia dan akhirat. Ya, pembatas kehidupan dunia dan akhirat. Dan alam kubur ini, alam barzakh ini merupakan pijakan pertama menuju kehidupan akhirat. Ya, menuju kehidupan akhirat. Nah, kalau yang seperti ini manusia semuanya mengalami. Mau yang dikubur, mau yang dibakar, mau yang dimakan harimau dan seterusnya, ya. Itu semua mereka akan mengalami alam barzakh, ya. Alam barzakh. Jadi sekali lagi, penyebutan alam kubur atau al-qabr itu hanya sekedar mimbabil ghalib, kebanyakan, ya, kebanyakan manusia. Makanya dalam ayat Nabi, apa ayat di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakum, telah melalaikan kalian, at-takasur, memperbanyak harta. Ya. Memperbanyak harta ini, kata Allah Subhanahu wa taala, telah melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ini berziarah, maksudnya datang al-maqabir, kepada kubur-kubur. Maksudnya apa? Mati. Maksudnya mati, setelah mati baru berhenti. Ya, baru berhenti ambisinya terhadap dunia. Di dalam ayat ini disebutnya al-maqabir, sa'tazurtumul maqabir. Apakah ayat ini hanya menyinggung orang-orang yang dikubur saja? Ya. Kalau yang tidak dikubur berarti tidak terkena ayat ini. Ya, kalau misalkan matinya dimakan harimau atau matinya ketika mati dibakar dan seterusnya, apakah tidak terkena ayat ini? Jawabannya tidak. Ya. Mereka terkena. Ya, mereka terkena ayat-ayat ini ketika hartanya ini melalaikan, ya, melalaikannya, memperbanyak harta itu melalaikannya, dia tidak bisa berhenti kecuali dengan apa? Kematian. Ambisinya bisa berhenti kecuali dengan apa? Tidak berhenti kecuali dengan kematian. Tayyib. Yang pertama adalah fitnatul qabr, ujian di alam kubur. Wahia su'alul mayyit ba'da dafnihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyihi. Yaitu pertanyaan kepada mayit setelah dia dikubur tentang Rabbnya, tentang agamanya, tentang nabinya. Fayusabbitullahu alladhina amanu bilqawli sabit. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh. Ini dengan jawaban yang kokoh. Dalam tafsir ayat, ya, yaitu tafsir ayat ini yaitu yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit. Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan orang-orang yang beriman dengan qawli tsabit, yaitu qawl la ilaha illallah. Yang qawl la ilaha illallah ini berdampak kepada dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Fayaqulu, dia bisa mengatakan Rabbi Allah, Rabbu adalah Allah, wa dinil Islam dan agamaku adalah Islam, wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam dan nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya hal ini tidak bisa dihafalkan di dunia. Menghafalkan jawaban-jawaban ini tidak bisa. Tetapi seorang bisa menjawabnya ketika dia mengamalkan, ya, dia mengamalkan tuntutan dari syahadatnya, tuntutan dari dua kalimat syahadatnya. Kalau orang tersebut menghafalkan jawaban ini, ya, setiap hari, misalkan berkali-kali jawaban Rabbi Allah, dinil Islam, dan seterusnya, akan tetapi perbuatannya, ya, perbuatannya menyelisihi, ya, dua kalimat syahadat. Misalkan dia berbuat syirik, ya, melakukan kekufuran, maka yang seperti ini tidak akan bisa menjawab. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang panjang, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, dari Nu'man bin Bashir, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kisah perjalanan ruh, ya, kisah perjalanan ruh orang mukmin dan orang kafir atau munafik. Yang kafir yang munafik mereka tidak bisa menjawab. Adapun orang munafik mereka mengatakan, dia mengatakan ha si sebagaimana yang disebutkan, ya. Kita baca ya sini. Wa yadhillu Allahu adh-dhalimin, dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang-orang yang zalim. Fa yaqulul kafir, maka orang kafir mengatakan ha la adri. Ya. Katakan ha, aku tidak tahu. Ini orang kafir. Ketika ditanya ma rabbuk wa madinuk dan seterusnya. Wa yaqulul munafiq, sementara orang-orang munafik awil murtab, orang-orang yang ragu. Ini orang-orang yang bersama orang-orang Islam, kaum muslimin, bergabung dengan kaum muslimin. Apa jawabannya? La adri, aku tidak tahu. Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku mendengar manusia, ya, mendengar manusia mengatakan sesuatu dari jawaban ini. maka aku pun waktu itu ikut-ikutan menjawab. Hal ini menunjukkan bukan hanya sekedar dihafal, ya, bukan hanya sekedar dilisan, tetapi pengamalan itu yang penting, ya. Tetapi pengamalan dari tuntutan dua kalimat syahadat, ya, tuntutan dari dua kalimat syahadat. Ketika dia mengamalkannya, walaupun dia tidak menghafal, ya, walaupun dia tidak menghafal, insya Allah dia bisa menjawab. Dari apa? Dari pertanyaan atau fitnah, ujian-ujian di alam kubur. Naam. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah nanti kita lanjutkan ke penjelasan berikutnya, yaitu tentang adab kubur dan nikmat kubur. Ya, adab kubur dan nikmat kubur. Dan ini adalah lanjutan dari permasalahan yang tadi, yang pertama, yaitu tentang fitnah al-kubur. Yakni barang siapa yang berhasil, ya, menjawab fitnah, ujian, pertanyaan di alam kubur, maka baginya adalah nikmat di dalam kubur. Sebaliknya, apabila dia tidak bisa menjawabnya, maka baginya azab di dalam kubur. Insya Allah nanti kita jelaskan lebih rincinya pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.